2 Korintus bab 5. Sanyata tak parlo pole kaula asoraden kesampian, parkara bantuan si tepak naik kirim ka umat Allah Yudia. Kaula oning cak sampian lebur nolong oring, ben kaula ampun ngalem sampian karing oring emak ke dunia. Kaula ngocak karing oring eka isa cak mulai tahun si kapongkor tantaretan ea kaya ampun asa dia singatorana sombengan. Ben semangat desampian ampun merabeng juga semangat sebagian iantara nareng oreng genikah. Semangken kau lengotos Titus, ben taritan si kadua genikah kesampian, supaya papun apa si ialam kau les dejepar kara sampian, jek kantos katon caca malolo. Dedi sampian kodu ampun asa dia, sabab kau le ampun ngocak kareng oreng eka isa, jek sampian ampun asa dia. Kaula kobetir takok bedering orang Makedonia senoro asareng kaula deki, ebek to kaula entar kasambian. Ben monreng orang Makedonia geni kapas oning cek sampian kita asedia, aduh, sapo dapat todu se kaula steje deki, sabab kaula steje ampun ngocak, cek cek parca jeneng kasambian. Ben sampian tibik bekal todu sejuken. Lantaran genika, kaula arasa parlo ngotos tantretan genika, e pemangkat kade kang kui ngoro sombengan seejenjaki sampian genika. Kaula nyoro tantretan genika, mangkat kade sopaja deki mun kaula dateng. Sombengana sampian ampon esedia aki, kalaben sapanika nyata je paparinge sampian genika keluar dari kasokana sampian tibi. Beni polana epaksa, kae moti oreng sinaburni bini gen sakoni, bekal molong hasil sakoni jugen. Nanging oreng sinaburni bini sebenyakna, hasilat tanto banyak juga. Saniap orang kutu apareng menurut keikhlasan Athena, mun abri cek kasengkah kota bena pola na tapaksa. Sabab, ala niser ka orang si abri kalaben ate ikhlas. Ala ku besah maringi sampian berkat setak sakira-kira. Sopaja sampian rostrosan geduan pun apa seka buto sampian. Lamalah sampian bekal bita lebih, sopaja sampian bisa ngelakoni bereng si bagus. Sarang ngelakoni amal. Dalam Alkitab esebutaki sapanika parkara Allah. Salerana apareng bita lebih ka orang miskin. Kasayana langgeng selanjenga. Allah senyedia akinih bini ka angkui orang senabura. Bentedean ka angkui sampian sarang kaulus daja. Salerana juga bekalnya dia akiep sarang mabutnya apapun apa seetabur sampian. Supaya hasil kamorana Athena sampian atamba juga. Kalaban sapanika sampian bekal tak oninga kakorangan edalem parkara ponapa saos. Kantos sampian rostrosen bisa aparing kalaban ate lampe. Ben peparinga sampian seeki bekiaki bik kaulis deja. Anda tiaki banyak orang se asokor ka ala. Sabab lelakon beku seelakoni sampian penikah. Benina mongka angkui nyokopi kakorangan na omada ala saos. Nanging cukan bekal tetia sabab banyak orang asokor ka ala. Benderi kabecean seatutuaki sambian kenika, banyak orang Kristen Yudia, bekal amulja akia ala pola neningale ka estuana sambian, kakak berbekus parkara almasih, seiering sambian kenika. Jugen reng orang kenika amulja akia ala, pola na sambian cek lampek na, kimaki diandik na sambian kareng orang kenika, benkas dejena orang lain. Teti reng orang kenika, bekal adu'a agia sambian kalaben perasaan teresna, polana ala talebat sai ke sambian. Tore pada asokor ka ala polana peparinga se talebat rajana.